Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dan kita sampai atau masih membahas hadis السادس والثلاثون. Hadis yang ke-36 sampai pada ucapan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala wa rawa Yazid Ar-Raqashi an Anas qala kanu idza sallaw ghadata qa'du hilaqan hilaqan wa yaqra'una Al-Qur'an. Diriwayatkan dari Yazid Al-Raqashi dari Anas bahwasanya mereka dulu yaitu di masa salaf, di masa sahabat, idza sallaw al-ghadah, kalau sudah salat pagi, salat subuh, qa'ad, mereka duduk hilaqan hilaqan, membentuk lingkaran-lingkaran, yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, ويتعلمون الفرائض والسنن dan mempelajari ilmu faraid dan sunnah-sunnah. Bisa jadi yang dimaksud faraid adalah kewajiban-kewajiban Allah taala a'lam, bukan faraid bermakna ilmu waris. Tetapi mempelajari apa yang diwajibkan oleh Allah atas mereka dan mempelajari sunnah-sunnah. Karena didampingkannya dengan sunan, al-faraid was-sunan, mempelajari yang wajib-wajib dan mempelajari yang sunnah-sunnah. Wa yadhkuruna Allah 'azza wa jalla, dan mereka berzikir kepada Allah 'azza wa jalla. Wa rawa 'Athiyyah 'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu 'an an-nabiy sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sallam قال ما من قوم صلوا صلاة الغداء. Tidaklah satu kaum selesai mengerjakan salat dari salat al-ghada dengan tak di akhirnya, bukan ghada. Kalau ghada makan siang, kalau ghada salat pagi, yang salat subuh. ثم قعدوا في مصلاهم, kemudian mereka duduk di tempat salat mereka. Yata'atawna kitab Allah wa yatadarasunahu, mereka saling mengajarkan kitab Allah dan mereka saling mempelajarinya. Illa wakkalallahu bihim malaika yastaghfiruna lahu. Ini illa wakkalallahu kaitannya dengan kalimat awal ma min qawmin, tidaklah satu kaum berkumpul di masjid setelah salat subuh, kemudian duduk di musallanya, kemudian belajar, mempelajari kitab Allah, kecuali Allah akan berikan pada mereka, atau Allah akan wakilkan untuk mereka malaikat-malaikat. Yastaghfiruna lahu, yang memintakan ampun untuk mereka. Hatta yakudu fi haditsin ghairi, hingga mereka berpindah kepada pembicaraan lain. Jadi kalau sudah pembicaraan lain, malaikat pergi. Tapi kalau sudah atau masih dalam pembahasan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka malaikat terus mendoakan mereka dan memintakan ampun untuk mereka. Wa hadha yadullu ala istihbab al-ijtima' ba'da salatil ghadah. Dan ini adalah anjuran disunnahkannya untuk berkumpul setelah salat subuh di mudarasatil Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Walakin Atiyah fihi dha'fun. Tetapi sayangnya riwayat dari Atiyah, sedangkan Atiyahnya fihi dha'fun, memiliki kelemahan. Wa qad rawa Harbun Al-Kirmani. Saya ulangi, wa qad rawa Harb Al-Kirmani bi isnadihi 'ala Al-Auza'i. Diriwayatkan oleh Harb Al-Kirmani dengan sanadnya sampai kepada Imam Al-Auza'i. Anahu sa'ala 'an ad-dirasah ba'da salati as-subhi. Wasinya dia ditanya tentang murajaah atau belajar setelah salat subuh. Faqala, maka beliau menjawab, akhbarani Hassan bin 'Athiyah anna awal man ahdathaha fi masjid Dimashq Hisham ibn Ismail al-Makhzumi. Mengabarkan kepadaku Hassan bin 'Athiyah bahwa awal manusia yang mengada-adakan di Masjid Damaskus adalah Hisham ibn Ismail al-Makhzumi di masa khilafah Abdul Malik ibn Marwan. Fa'akadha an-nas bidzalik. Maka akhirnya manusia pun membiasakan melakukan yang demikian. Wa bi isnadihi, dan dengan sanadnya. Dari Sa'id bin Abdul Aziz Ibrahim bin Sulaiman annahuma kana yadrusani al-Qur'an, bahwa keduanya dulu belajar Al-Qur'an. Ba'da salat as-subhi, setelah salat subuh. Di Beirut, di Beirut. Al-Auza'i juga bil masjid la yughayyir 'alayhim. Al-Auza'i juga di masjid tidak merubah mereka, yakni tidak mengingkari mereka. Wa dzakara Harb annahu ra'a ahlu Dimashq. Dibaca dalam bahasa Arab Dimashq. Tetapi dikenal dengan Damaskus. Disebutkan oleh Harb bahwasanya beliau melihat ahlu Dimash, penduduk Damaskus, wa ahlu Hams, dan penduduk negeri Hams, wa ahlu Makkah, dan penduduk Makkah, wa ahlu Basrah, dan penduduk Basrah, yastami'una 'ala al-qira'ah ba'da salati as-subh. Mereka biasa berkumpul setelah salat subuh untuk membaca Al-Qur'an. Lakin ahlu Syam yaqra'un al-Qur'an kulluhum jumlatan min suratin wahidah bi aswatin 'aliyah. Tetapi penduduk Syam, mereka membaca Al-Qur'an seluruh mereka jumlatan min suratin wahidah, dari satu surat, bi aswatin 'aliyah, dengan suara yang keras. Wa ahlu Makkah wa ahlu Basra yajtami'un. Adapun ahlu Makkah, penduduk Makkah dan penduduk Basra, mereka berkumpul baca bergantian. Fa yaqra ahaduhum 10 ayat. Yang satu membaca 10 ayat. Wan nas yansutuna, sedangkan manusia yang lain mendengar. Tsumma yaqra akhar 10, kemudian yang lain membaca 10 juga. Hatta yafrahu, sampai semuanya selesai membaca. Ini yang dikenali kita dengan tadarusan. Kalau yang tadi dengan suara keras bersama-sama, itu lebih jauh dari sunnah. Qala Harb, berkata Harb, wa kullu dhalika hasadun jamil. Kata Harb, semuanya bagus. Wa qad ankara dhalika Malik ala ahli Syam. Tetapi Imam Malik mengingkari penduduk Syam yang membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Imam Malik rahimahullah ankara ala ahli Syam, mengingkari penduduk negeri Syam. Barangkali lupa, saya ingatkan bahwa yang sedang dibahas adalah hadis yang ke-36 yang di dalamnya ada kalimat, tidaklah satu kaum duduk-duduk di masjid min baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah. Ini yang sedang dibahas, bahwa Nabi SAW berkata, tidaklah satu kaum duduk di masjid, dari masjid-masjid Allah, di baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, membaca kitab Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan turun sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat, wa haffathumul malaikah, dan dinaungi oleh malaikat-malaikat, wa dzakaruhumullah fiman 'indah, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan seluruh yang ada di sisinya. Ini penduduk langit. Ada dibanggakan oleh Allah di hadapan penduduk langit. Barakallahu fiikum. Maka dibahas di sini sekian banyak para salaf di masa Imam Al-Auza'i, di masa Imam Malik, mereka biasa melakukan itu di pagi hari setelah salat subuh. Tetapi barakallahu fiikum, ada yang menganggap itu adalah nafdat. Kenapa? Atau mengapa? Karena tidak harus ba'dal fajr, bisa siangnya, bisa duhanya, bisa sorenya, bisa malamnya, bisa saja kapan saja. Karena hadis tadi menyebutkan man sama qaumun fi baitin min buyutillah atau ma jalasa qaumun, tidaklah satu kaum duduk-duduk di masjid mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, kecuali akan diturunkan sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat, dan akan datang malaikat menaungi mereka, dan akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan penduduk langit. Tidak disebut kapannya. Baik, barakallahu fikum. Qala Zaid ibn Ubaid ad-Dimashqi, Zaid ibn Ubaid ad-Dimashqi qala li Malik ibn Anas, berkata kepadaku Malik ibn Anas, annakum tajlisuna hilaqan taqra'un, apakah kalian duduk-duduk membentuk halqah-halqah kemudian kalian membaca? Fa'akhbartuhu bima kana yaf'al ashabuna, maka kami khabarkan apa yang biasa dilakukan oleh sahabat-sahabat kami. Faqala Malik, maka berkata Imam Malik, indana kanal muhajiruna wal ansar ma na'rifu hadha. Kata Imam Malik, sesungguhnya di tempat kami di Madinah, karena beliau adalah Imamul Madinah, di tempat kami, di tempat muhajirin dan ansar, mereka tidak melakukan hal itu. Qala faqultu hadha tarif, qala tarif rajul yaqra wa yajtami'u an-nas hawlahu, faqala hadha an ghairi ra'yina. Ini terjadi begitu saja tadi, tidak dibikin, tidak direncanakan. Qala, sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang dan kemudian dia membaca dan berkumpul manusia di sekitarnya, begitu. Dia membaca kemudian tiba-tiba berkumpul orang-orang di sekitarnya. Faqala hadza an ghairi ra'yina, itu bukan pendapat kami, kata Imam Malik rahimahullahu taala. Qala Abu Mus'ab Ishaq ibn Muhammad al-Farawi, sami'na Malik ibn Anas, kami mendengar Malik ibn Anas yaqul, beliau berkata, al-ijtima' bukratan ba'da salatil fajri liqra'atil Qur'an bid'ah. Sesungguhnya berkumpulnya manusia setelah salat fajar untuk membaca Al-Quran adalah bid'ah. Maka na ashabu Rasulullah SAW walal ulama ba'dahum ala hadha, tidaklah para sahabat dan sahabat Rasulullah SAW, tidak pula para ulama yang setelahnya melakukan hal seperti itu. Kanu idza sallau yakhlu kullun bi nafsihi. Biasanya mereka dulu setelah salat masing-masing menyendiri. Sendiri-sendiri. Wa yaqra, dan membaca masing-masing. Wa yadhkurullah azza wa jalla, masing-masing berzikir kepada Allah azza wa jalla. ثم ينصرفون من غير أن يكلم بعضهم بعضا. Kemudian mereka bubar tanpa ada pembicaraan antar mereka, sebagian terhadap sebagian yang lain. Istighalan bidzikrillah, karena mereka tersibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi kulluha muhdatsah, maka cara-cara seperti itu seluruhnya muhdats. Barakallahu fiikum, disebutkan ada berbagai macam bentuk, berarti bentuk yang biasa dilakukan oleh para sahabat, mereka duduk sendiri-sendiri membaca Al-Qur'an, berzikir sampai kemudian terbit matahari mereka pulang tanpa ada pembicaraan antara mereka, karena masing-masing tersibukkan dengan zikirnya. Dan biasanya berlanjut dengan zikir pagi, pertama zikir ba'da shalah, kemudian dilanjutkan baca Quran, kemudian zikir pagi, sehingga mereka tidak saling berbicara karena sibuk. Yang kedua, membuat halqah-halqah. Tadi disebutkan awal pertama adalah Hisham di negeri Beirut yang disaksikan oleh Al-Auza'i, dan Al-Auza'i membiarkan mereka. Maksudnya, silakan saja. Artinya, tidak dilarang. Barakallahu fikum. Tetapi Imam Malik menganggap bahwa itu muhdats. Ini kalau mengharuskan seperti itu dengan waktu dan caranya. Tidak harus seperti itu. Yang jelas, ma min qaumin atau ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah, itu hadisnya. Tidaklah satu kaum duduk-duduk di masjid membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, mempelajarinya kecuali Allah akan turunkan pada mereka sakinah dan mereka diliputi rahmah dan malaikat mendoakannya dan menaunginya dengan sayap-sayap mereka. Wa dzakarallahu fi man 'inda, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan penduduk langit. Yang ketiga, ahli Syam yang mereka membaca dengan keras, ini bertambah jauh lagi dari salaf, apalagi kalau bersama-sama. Qala, dikatakan selanjutnya. Qala Ibn Wahab rahimahullah, sami'tu Malikan yaqul, aku mendengar Imam Malik berkata, lam takunul qira'ah atau lam takunil qira'atu fil masjid min amrin nasil qadim, tidaklah membaca Al-Quran di masjid sebagai sesuatu dari keadaan manusia dulu. Ini tidak seperti itu. Wa awwalu man ahdatsa dzalika fil masjid Al-Hajjaj Ibn Yusuf, yang pertama mengada-adakannya adalah Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Qala Malik, berkata Imam Malik, wa ana akrahu dhalik alladhi yaqra fil masjid fil mushaf, dan aku tidak suka orang yang membaca di masjid dengan mushaf. Wa qad rawa hadha kulluhu Abu Bakr An-Nisaburi, dan telah diriwayatkan seperti ini oleh Abu Bakr An-Nisaburi di dalam kitab Manaqib Malik rahimahullah. Beliau rahimahullah terkenal seorang yang paling hati-hati dengan perkara baru. Bahkan jangankan mengadakan halqah-halqah seperti itu, seorang yang meletakkan jaketnya atau baju luarnya di depan orang sholat, marahnya bukan main beliau. Ketika sholat selesai, salam, ainal hurras, di mana para penjaga? Tangkap pemilik jaket ini, laporkan ke polisi. Ini ya negara Islam, khalifah. Orang itu, mereka berkata karena kebingungan, ini yang datang ini orang berilmu juga. Ya Imam, itu jaketnya si fulan tamu. Kemudian beliau berkata, alhamdulillah, kalau dia tamu orang yang tidak mengerti, berarti sungguh demi Allah, aku di sini sekian puluh tahun tidak pernah ada seorang pun yang meletakkan barangnya di depan orang sholat. Yusril, menyibukkan orang yang sedang sholat. Marah. Itu harus segala macam di depan. Kemudian yang sholatnya melihat itu mereknya Eger, bagus sekali tuh tas. Yang ini mereknya apalagi. Barakallahu fiikum. Ternyata itu tidak pernah terjadi di zaman salaf, dan ketika terjadi beliau marah. Barakallahu fiikum, itu dikisahkan di dalam kitab Al-Iqtisam oleh Imam Syatibi rahimahullahu taala. Kembali kepada kitab. Wastadalla al-aktsaruna 'ala istihbab al-ijtima'. Sebagian ulama yang lain, bahkan kebanyakan ulama yang lain, menganggap bahwa itu bagus-bagus saja. Istihbab al-ijtima' limudarasatil Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an fil jumlah, secara global. Maksudnya secara global adalah duduk mempelajari Al-Qur'an bagus, mau ba'da subuh, mau ba'da al-'ashr, mau ba'da al-maghrib, mau ba'da al-isya, silakan. Waktunya jangan ditentukan, caranya jangan ditentukan, supaya tidak jatuh ke dalam bid'ah. Kapan saja kita mempelajari Al-Qur'an di masjid akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Qala wal aktsarun wastadalla al aktsarun ala istihbab al ijtima', dan kebanyakan para ulama berdalil dengan bahwa cara seperti itu adalah mustahabbah, dianjurkan untuk berkumpul di masjid mempelajari Al-Qur'an bil jumlah bil ahadi adalah ala istihbab al-ijtima' lidzikr. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang menunjukkan dianjurkannya berkumpul untuk mengingat Allah. Berkumpul untuk mengingat Allah, bisa berkumpul untuk zikir, bisa berkumpul untuk baca Quran, bisa berkumpul untuk ta'lim, bisa berkumpul untuk mempelajari tajwidnya atau mempelajari tafsirnya. Itu semua adalah istima' lidzikr, karena semuanya zikir. Wal Qur'anu afdal anwa'id dzikr, sedangkan Al-Qur'an adalah sebaik-baik bentuk zikir. Di antaranya fa fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuqi yaltamisuna ahla dzikr, فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مَا فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالَ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ ويحمدونك ويمجدونك فيقولوا هل رأوني فيقول لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني فيقول لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا فيقول فما يسألوني قالوا يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها فيقول لا والله يا رب ما رأوها فيقول كيف لو أنهم رأوها فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليهم حرصا وأشد لهم طلبا وأشد فيها رغبة قال فمما يتعودون فيقول من النار قال يقول هل رأوها فيقولون لا والله يا ربي ما رأوها فيقول كيف لو رأوها فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد متها أشد منها فرارا وأشد لها مخافة فيقول الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة ala humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Masya Allah, hadisnya panjang tetapi sahih. Disebutkan riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 6408 dan Muslim dengan nomor hadis 2689 dan juga Tirmidzi dalam nomor hadis 3600. Qala, disebutkan dalam dua kitab sahih Nabi dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan, yakni mencari halqah-halqah majlis-majlis zikir. Yaltamisuna ahlad zikir, mencari ahlud zikir. Faida wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jal, kalau mereka mendapati satu kaum yang berzikir kepada Allah azza wa jal, maka mereka malaikat-malaikat tadi saling memanggil, halummu, halummu ila hajatikum, marilah kemari, di sini yang kalian cari. Fayahuffunahum, maka mereka pun berkumpul dan merendahkan sayap-sayap mereka. Biadni hatiha ila samai dunya, sampai ke langit dunia. Langit yang terdekat disebut langit dunia. Ini sampai tertutup langit dengan sayap-sayap malaikat. Fayas'aluhum rabbuhum, kemudian Rabb mereka bertanya pada mereka. Wa huwa a'lamu bihim, padahal dia lebih tahu daripada malaikat itu. Allah bertanya pada malaikat dalam keadaan Allah Maha tahu. Ma yaqulu 'ibadi, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku? Qala yaqulu, yaqulun, kata malaikat tadi. Mereka berkata dengan memujimu, mensucikan engkau, membesarkan engkau, mengagungkan engkau, memuji engkau. Fayaqulu har ra'auni, apakah mereka pernah melihatku? Fayaquluna la wallahi ma ra'au, kata malaikat, tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihatmu. Fayaqul, maka Allah berkata, bagaimana jika mereka melihat aku? Kata malaikat, kalau mereka melihat engkau ya Rabb, niscaya mereka akan lebih dahsyat ibadahnya. Niscaya mereka akan lebih dahsyat memujimu, lebih memujimu, lebih mensucikan engkau, lebih meninggikan engkau. Wa aktsara tasbihan. Kata Allah, bayat aluni, apa yang mereka minta? Qalu yas'alunaka al-jannah, mereka meminta surga. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat surga? Kata malaikat, tidak ya Rabb, mereka tidak pernah melihat surga. Fayaqul, maka Allah berkata, bagaimana kalau mereka melihat surga? Kata malaikat, niscaya mereka akan lebih mengharapkannya lagi. Niscaya mereka asyadda 'alaiha hirsan, niscaya mereka akan lebih bersungguh-sungguh lagi, dan niscaya akan lebih meminta lagi. Qala, famimma yata'awwadu, mereka takut dari apa? Mereka berlindung dari apa? Kata malaikat, minan nar, dari neraka ya Rabb. Fahal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka? La ya Rabb, mereka tidak pernah melihat neraka. Fakaifa idza law ra'auha, maka bagaimana pendapatmu kalau mereka melihat neraka? Fayaqulu annahum ra'auha, kata para malaikat, kalau saja mereka melihatnya ya Rabb, niscaya mereka akan lebih lari lagi dan lebih takut lagi dari neraka. Fayaqulullah, maka Allah SWT berkata kepada mereka, aku saksikan di hadapan kalian bahwa aku sudah ampuni mereka semuanya. Tiba-tiba ada satu malaikat yang berkata, fihim fulan, laisa minhum, ya Rabb, ada satu orang yang bukan dari kalangan mereka, dia datang hanya karena ada hajat. Qala humul julasa la yasqa bihim jalisuhum, mereka adalah teman-teman duduk yang tidak akan mendapatkan kejelekan orang yang duduk bersamanya. Teman-teman duduk yang tidak akan mendapatkan kejelekan orang yang duduk bersamanya. Jadi orang yang duduk bersamanya walaupun kebetulan dia duduk di situ ikut bersamanya karena ada hajat, tetap mendapatkan ampunan tadi, kata Allah. Biarkan, ampuni sekalian dengan orang tersebut, karena ini adalah teman-teman duduk yang baik. Yang pertama asyahid, yang pertama adalah dalil bahwasanya dianjurkannya, disunnahkannya untuk duduk berkumpul di masjid atau di tempat lain untuk berzikir pada Allah SWT. Dan zikrullah disebutkan tadi, yang paling tingginya adalah la ilaha illallah, afdhalu dzikr, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan termasuk yang paling tinggi juga adalah qiraatul Quran, itu juga zikir. Maka kumpul untuk baca Quran tadarusan itu baik, mahbub kata mereka dengan dalil ini. Ikhwan bin na'azukumullah, yang kedua kita mendapatkan pula faedah lain, yaitu bermajlis dengan orang-orang baik akan terbawa baik. Bermajlis dengan ahlu zikir, dia mendapatkan ampunan padahal dia datang hanya karena hajat tertentu, tetapi karena teman duduknya baik, dia ikut mendapatkan kebaikan. Wa fi sahih Muslim. Dalil berikutnya dalam sahih Muslim dari Muawiyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kharaja ala halqatin min ashabi. Bahwasanya diriwayatkan dari Muawiyah, Rasulullah SAW keluar dalam satu rombongan bersama sahabat-sahabatnya. Faqala ma yujlisukum, ketika melihat sahabat-sahabatnya duduk melingkar membuat halqah, Nabi berkata, ma yujlisukum, apa yang menyebabkan kalian duduk di sana? Qalu jalasna nadhkurullah azza wa jalla. Wahai Rasul, kami duduk di sini, berkumpul di sini untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu hadana lil Islam. Kami puji dia lima hadana lil Islam. Kami puji dia karena dia telah memberikan petunjuk kepada kami ke dalam Islam. Wa manna alaina bihi, dan telah memberikan kepada kami dengannya. Faqala Allah ma ajlasa illa dhalik. Allah ma ajlasakum illa dhalik. Aku bertanya dengan nama Allah, tidak ada alasan lain kalian duduk hanya untuk itu? Qalu Allah ma ajlasana illa dhalik. Sungguh demi Allah, kami tidak duduk kecuali karena itu. Qala ama inni lam astahlifukum dituhmatin lakum. Sungguh, bukannya aku ini meminta kalian sumpah karena tuduhanku pada kalian, bukan. Innahu atani Jibril, karena barusan datang Jibril dan mengabarkan kepadaku, annallaha ta'ala yubahi bikumul malaika, bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Para malaikat itu ibadun mukramun, hamba-hamba yang mulia. Para malaikat itu ya'maluna ma yu'marun, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, iya kan? Tetapi karena mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka melihat surga, karena mereka melihat betapa mengerikannya neraka. Tapi lihat hamba-hambaku, kata Allah, mereka berzikir kepadaku, beribadah kepadaku dalam keadaan mereka belum melihatku. Dan mereka berharap surga dalam keadaan mereka belum melihat surga. Dan mereka takut dari neraka dalam keadaan mereka belum pernah melihat neraka. Bagaimana, kata Allah, kalau saja mereka melihat aku? Bagaimana kira-kira kalau mereka melihat surga, akan lebih berharap. Bagaimana kalau melihat neraka, akan lebih takut lagi. Ini yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan penduduk langit. Berarti hadis-hadis ini adalah tafsir, syarah dari hadis yang sedang kita bahas. Karena di hadis yang sedang kita bahas, wa dzakarahumullah fi man 'inda. Allah sebut-sebut mereka yang berkumpul untuk zikir, Allah sebut-sebut mereka di hadapan para malaikat. Apa yang mereka katakan? Mereka memujimu, mereka mensucikan engkau, mereka begini, mereka begitu. Apakah mereka melihat aku? Atau mereka tidak? Bagaimana kira-kira kalau mereka melihat aku? Tentu ya Rabb, mereka akan lebih-lebih lagi ibadahnya. Demikian ikhwan fil din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW melihat para sahabat berkumpul, ditanya, ma ajlasakum? Siapa atau apa yang menyebabkan kau duduk di situ? Dijawab, zikrullah. Kami duduk sini karena ingin mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, memuji Allah karena telah memberikan hidayah kepada kami ke dalam Islam, dan seterusnya. Nabi bertanya, Allah, ma ajlasakum illa dhalik? Kalimat ini seperti istihlal. Seperti istihlal itu seperti minta sumpah. Sungguh demi Allah, kalian tidak berkumpul kecuali karena itu. Kan biasanya pertanyaan seperti ini karena tidak percaya kan? Apa iya karena itu? Benar, sungguh Allah. Tetapi Nabi SAW menyatakan, tidaklah aku meminta sumpah kalian karena aku menuduh kalian atau tidak percaya pada kalian, bukan. Tetapi betapa hebatnya kalian. Allah, ma'ajlasakum minna dhalik. Dijawab oleh para sahabat, Allah, ma'ajlasana ila dhalik. Kemudian Nabi berkata, ama, ketahuilah, inni lam nastakhlifukum, inni lam astakhlifukum lituhmatin lakum. Ketahuilah bahwa aku tidak meminta kalian sumpah karena aku menuduh kalian, bukan. Tetapi karena barusan Jibril datang kepadaku menghabarkan kepadaku bahwa Allah yubahi bikumul malaikah, bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Wa kharaja al-Hakim dari hadis Muawiyah, qala kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawman. Diriwayatkan dari hadis Muawiyah, kata beliau, aku pernah bersama Nabi SAW suatu hari. Fadha khalal masjid. Kemudian masuk ke dalam masjid. Fa'idha huwa biqawmin fil masjid qu'udun. Sedangkan dia bersama kaum di masjid sedang duduk-duduk. Faqala Nabi SAW, maka Nabi pun bertanya, ma aqa'adakum, apa yang membuat kalian duduk di sini? Fa qalu sallayna salatal maktubah, tadi kami salat wajib. Tsumma qa'adna natadzakar kitab Allah, kemudian kami duduk-duduk dan kami mengingat-ingat Al-Qur'an, kitab Allah azza wa jalla, wa sunnat nabiyyi, dan juga mengingat-ingat sunnah nabinya. Fa qala Rasulullah, maka Nabi pun bersabda, inna Allah idza dzakara syai'an ta'azama dzikruhu, wa bil ma'na ahaditsun akhar mutaaddida. Maka Nabi pun bersabda, sesungguhnya Allah idza dzakara syai'an ta'azama dzikruhu, sesungguhnya Allah kalau menyebut sesuatu, ta'azama dzikruhu, akan menjadi besar sebutannya. Allah yang menyebut. Barakallahu fiikum. Kalau Allah membanggakan ahlul majlis, ahlul zikir tadi di hadapan para malaikat, berarti besar sekali, tinggi sekali. Dan yang semakna dengan itu dari hadis-hadis yang lain, banyak muta'addidah bermacam-macam. Wa qad akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna jazaa' alladziina yajlisuna fi baitillahi yatadarasuna kitaballah arba'ata asya. Maka dengan ini Allah Nabi SAW menghabarkan bahwa balasan orang-orang yang duduk di baitin min buyutillah, orang-orang yang duduk-duduk di majlis, di masjid dari rumah-rumah Allah, mempelajari kitab Allah, akan mendapatkan empat perkara. Apa saja? Ahaduha tanzil sakinah alaihi. Yang kedua, waghasyiyatuhum rahmah. Yang ketiga, tahuffuhul malaika, dinaungi oleh malaikat. Yang keempat, wa dzakarullah fi man 'indah. Wa fi sahihaini, dalam dua kitab sahih dari Al-Barra ibn 'Azib radhiyallahu taala anhu, kana rajulun yaqra surat al-kahf, bahwasanya ada seseorang sahabat yang membaca surat Al-Kahfi. Wa indahu farasun, dan dia di rumahnya memiliki kuda, memiliki seekor kuda. Fataghashshathu sahabah, tiba-tiba meliputi rumah itu sahabah seperti awan yang turun mendekat ke rumah tersebut. Faja'alat taduru wa tadnu, terus berputar dan mendekat awan tadi. Wajala farasuhu yanfir minha, sedangkan kudanya ketakutan, apalanya bro, yanfir, takut daripadanya. Falamma asbaha, ketika pagi harinya, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Maka sahabat tadi menyebutkan kepada Nabi Rasulullah, tadi malam aku membaca begini-begini dan turun seperti awan, kemudian kudaku meringkik dan aku hentikan. Kata Nabi, tilka sakinah tanazzalat lil Quran, itu sakinah, ketenteraman yang turun karena bacaan Al-Quran. Wa fihim aydan an Abi Sa'id al-Khudri anna Usayd ibn Hudayl bainama huwa lailatan yaqra fi marbad fi marbadihi. Riwayatnya hampir sama, tapi di sini disebutkan nama sahabatnya, yakni Usayd ibn Hudayl. Dikisahkan oleh Abi Sa'id bahwa Usayd ibn Hudayl dia membaca di satu malam fi marbadihi, di dekat kandang kuda. Ijalat farasu, tiba-tiba kudanya meringkik dan ketakutan. Faqara'a tsumma jalat ukhra, aku baca lagi, begitu lagi. Aku baca lagi, begitu lagi, sampai 3 kali. Faqala Usayd faqashitu an tata'a Yahya yakni ibnuhu, aku khawatir anakku terinjak oleh kuda. Maka dia melihatnya. Faqultu ilaiha, aku melihat kuda dan anakku. Faida misla bullah fawqa ra'si, tiba-tiba di atas kepalaku ada seperti naungan dari awan. Fiha amsalus suruj, padanya ada seperti pelita-pelita bercahaya. Ini awannya itu memiliki titik-titik cahaya. Hatta ma ra'awha qala faqada ala nabi, akhirnya aku pun tidak jadi melihat dan aku pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika lahu faqala tilkal malaika kanat tastami' lak, itu adalah malaikat yang ikut mendengar bacaanmu. Walau qara'ta la asbahat yarahan nas, kalau engkau baca terus niscaya pada subuh harinya manusia akan melihat. Manusia semua akan melihat sakinah tadi. Fa asbahat yarahan nas ma tastatiru minhum, niscaya mereka akan melihat apa yang tersembunyi dari mereka, yani apa yang sebetulnya tidak terlihat akan terlihat. Wallafaz li Muslim fihima, dua hadis ini kedua-duanya di dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya. Wa rawa Ibn Mubarak an Yahya ibn Ayyub an Abdullah ibn Zajd ibn Zahr an Sa'ad ibn Mas'ud anna Rasulullah SAW kana fi majlisin. Ibn Mubarak meriwayatkan dari Yahya ibn Ayyub, dari Ubaidullah ibn Zahr, dari Sa'ad ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW berada di satu majlis. Farafa'a basaruhu ila sama, tiba-tiba Nabi melihat atau menengadah pandangannya ke langit. Tiba-tiba Nabi melihat ke atas, ke langit. Tsumma taqta'a, kemudian menundukkan kepalanya, menundukkan pandangannya. Tsumma rafa'a, kemudian mengangkat lagi. Fasu'ila Rasulullah SAW, maka beliau ditanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengapa engkau melihat ke atas kemudian tunduk lagi, melihat ke atas kemudian tunduk lagi? Faqala inna haula'il qaum kanu yadhkuruna Allah ta'ala, mereka itu satu kaum yang berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ahlu majlisin amama, yakni Rasulullah melihat satu majlis zikir di depannya. Fanazalat alaihi mustakinah, Rasulullah melihat sakinah di atasnya. Tahmiluhal malaika, yang dibawa oleh malaikat-malaikat. Kal kubah, bentuknya seperti kubah turun. Falamma danat minhum takallama rajul minhum bibatil, ketika sudah mendekat ada seorang dari mereka yang berbicara dengan kebatilan. Warafa'at anhum, maka sakinah tadi terangkat kembali. Wahada mursal, tapi hadis ini mursal. Wasani wasyianur rahmah, yang kedua Ghasyanur Rahmah, ini masih melanjutkan empat perkara sebagai balasan bagi majlis zikir atau ahli zikir. Pertama tadi disebutkan dengan turunnya sakinah. Yang kedua, ghasyiyat rumur rahmah, diliputi oleh rahmat. Yang kedua, ghasyiyat rahmah, insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.